Baik, kita mulai. Sudah buka semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya minasy syaithanir rajim. Kita melihat pada A-nya, A-nya tipis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tonya tebal, martabat yang pertama. Asy-syaitonir rajim. Asy-syaitonir rajim. Jangan asy-syai, asy-syai. Asy-syaiton. Asy-syaiton. A'udzu billahi minasy-syaitonir rajim. Bagi tiga, coba ini sebelah sini, dua ini, enam di sini, enam, sama-sama mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enam, ini dua ini, enam. Ayo ini yang bagian dua ini ada ini jarak ini, ah, dari tiang ini, mulai. Jadi yang bagian sini ini, yang tengah ini, ah, bagi dua ini sampai ke belakang, sampai ke belakang. Nah, diulangi, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaiton. Coba yang sebelah sana, jami'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan a'udzu. Jangan a'udzu, a'udzu la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. Jim tidak boleh berdesis, tidak boleh ar-rajim kayak orang ini, kayak orang Jawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai i, jangan bis. Jangan bis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya langsung tebal. Dua-duanya langsung tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan banyak getaran. Tidak boleh banyak getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, jangan sampai terlalu buka mulut. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah keliru. Sudah keliru. Salah. Khafi itu. Aman. Yang sebelah sini, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, baik. Yang sebelah selatan, naam, utara. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alnya jangan sampai dilepas. Kalau dilepas jadi ale. Nah, kalau dilepas jadi ale. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Jangan lalu membuka mulut. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelah sini, jamian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, sebelah berikutnya. Tayyib, yang sebelah sana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tangan, jangan sampai alhamdu. Al-ha. Nah. Ha, hi, hu, bah. Demian. Ha, hi, hu, bah. Ini latihan di sana. Ha, ha, wali, ha. Nah, latihan. Nah. Ar-Rahmanir-Rahim. Demian. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama dengan bismillah tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Itu masih lagi. Maliki yaumiddin. Sebelah sini. Maliki yaumiddin. Saya enggak harus dibuka mulutnya aja sampai maliki. Maliki yaumiddin. Mian. Maliki yaumiddin. Tulang sini lagi. Maliki yaumiddin. Nah, di tengah. Maliki yaumiddin. Masya Allah, berikutnya. Yau, jangan sampai yau. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Iyanya ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya mengalir nafasnya. Nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekali lagi. Kalau sebentar, kalau tidak ada tasydid, apa artinya? Sinar matahari. Nanti menyembah sinar matahari. Hati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sebelah sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, tengah. Yang sebelah sana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat, tanya yang biasa keliru nanti. Al mustaqim. Nanti kalian temukan nanti al-mustaqim. Banyak sekali nanti. Jadi tanya tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tanya kalau sampai jadi tok, kesalahan fatal. Hati-hati di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sebelah sini. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Sinnya harus mengalir. Sinnya harus mengalir. Shadnya juga begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Jami'an. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sebelah sini diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Sini. Sebelah sana. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Banyak sekali yang keliru tadi. An-nya ditahan. An'amta alaihim. Jangan ana, tidak boleh ana, ditahan. An'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hati-hati, jangan dilepas. Siratal ladzina an'amta alaihim. Diulang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba sebelah sini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hanya tipis. An'amta alaihim. Bisa sama. An'amta alaihim. Jangan an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jami'an. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tulang sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan pula sakta, tidak boleh sakta. Tidak boleh an'amta alaihim, tidak boleh menyambung suaranya. Dan tidak boleh berkol-kolah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sama-sama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Menyambung tidak berkol-kolah, tidak boleh saktah juga. Nah, diulang sekali lagi. Sama-sama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba yang tengah, mulai. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sama-sama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebelah sana. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yan. Nanti masuk 7. Masuk lam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai kurang dari ini. Terutama sholat tarawih. Nah, sholat tarawih sudah hebat pokoknya. Sudah cukup? Nah, kalau ditambah ini waktunya sudah hebat sekali. Nah. Diulangi. Baik, kita ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Sakta. Nah, sebagian qira' nah bolehkan. Bagian sakta. Nah, kita mau menyambung jadi masalah juga. Kita mau sambung dan satu ayat di situ jadi masalah. Nah. Nah, sebagian bolehkan sakta. Tapi yang lainnya. Ya, ada permasalahan ada soal di bawah sini aja udah. Nah, gua ada soal di bawah sini aja udah. Nah. Mungkin kalau bisa jawab kita jawab, kalau tidak bisa tinggal SMS ke zaman, iya enggak? Nah, repot-repot. Di mana makmum membaca Al-Fatihah dalam salat jariyah? Tadi sudah di. Nah. Ini sudah semua ini. Nah. Ini ada ketinggalan. Mau jelaskan bagaimana hukumnya jalankan, jalankan celengan di saat taklim, sedang hasilnya untuk kepentingan jamaah ahlus sunnah. Nah, asyih ya, nah, beliau, nah, saya melarang yang demikian. Nah, kalau mau sedekah langsung diberikan itu saja. Jadi sebagian membolehkan. Nah, tetapi kalau dibikin demikian biasanya akan merasa keberatan di jamaah. Nah, bagi yang punya harta tentunya segera infak sebagaimana hadis Abi Thalhah Anas bin Malik radhiyallahu taala. Nah, ketika turun lantang berhatta tungfiqu mimma tuhibbun. Habu ilaihi ish bayaraha. Nah, kemudian diinfakkan. Nah, menjadikan untuk keluarga dan anak pamannya. Nah, walaupun memang untuk kepentingan ta'lim. Nah, jadi bisa disian.

Sebelum jelas jangan dibeli. Bagaimana larangan memakai baju merah kuning berlaku untuk laki-laki saja? Yang dilarang bukan merah, merah polos. Nah, polos ini dilarang. Nah, tapi kalau sebagian ada merahnya, jadi masalah. Nah, wala am untuk laki-laki dan perempuan. Atau hijab, karpet dan lain-lain dan warna merah kuning seperti ini sekedar pakaian, pakaian. Nah, tapi usahakan memang dihindari. Nah, dihindari karena warna merah ini mengundang untuk dilihat. Nah, oh, nah, jika orang pakaian warna merah ini biasanya cari perhatian. Termasuk bibir yang merah, ya enggak? Cari perhatian. Bagaimana warna mana hukum membaca hadis seperti membaca Al-Quran? Tadi sudah Asy-Syaikh bin Baz membaca sebagaimana Al-Quran, tapi tidak tajwid, tidak dilakukan seperti Al-Quran. Sebagian bolehkan, sebagian melarang. Nah, ketika Syaikh bin Baz membaca hadis kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dituduh sebagai berzina, kemudian Syaikh bin Baz menangis serta murid-muridnya juga menangis. Ada kasetnya itu. Apa hukum upacara di kantor sebelah dan kumpul dengan kantor yang buka aurat, wangian dan lain sebagainya? Upacara adalah kebiasaan orang-orang kufar. Nah, bendera aja dihormati. Nah, ditinggalkan. Nah, keagungannya dari sisi mana bendera? Nah, bendera liwa perang di zaman Rasulullah SAW tidak dihormati sebagaimana sekarang. Nah, itu sebuah. Ada tabiun nasrana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dubbin dakhaltumu qala sallallahu alaihi wasallam nasara qala faman hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian secengkal demi secengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau masuk, nah mereka masuk lubang biawak. Lubang biawak ini luar biasa. Nah, ke sana kemari sulit. Nah, kalian akan mengikutinya. Nah, bahkan nanti kalau Syekh Yahya bilang, pokoknya kalau buatan Amerika sudah dibikin, nah, paling hebat. Bahkan mungkin nanti kalau ada berak, nah, Amerika, ada made in Amerika, dimakan oleh orang-orang kaum muslimin nanti. Ada made in Indonesia, misalnya, made in Amerika. Ada made in Amerika, beraknya orang Amerika dimakan nanti. Nah, semuanya diikuti. Nah, made in Amerika sudah. Nah, ufranaka tadi sudah. Ufranaka dari kebersihan. Saya mobil untuk F-kan. Jadi kaum muslimin untuk melihat bagaimana. Nah, orang-orang Nasara nyanyi-nyanyi, kaum muslimin nyanyi-nyanyi. Nah, orang Nasara pakai kalung, kaum muslimin pakai kalung. Nah, semuanya akan diikuti. Berdosakah bila melanggar tanda baca dalam Al-Quran? Tidak, tidak berdosa. Nah, seorang talib ilmu hendaknya menjaga sudah diletakkan demikian, kecuali kalau merusak arti. Kalau merusak arti, nah, demikian dilarang. Bolehkah dalam membaca Al-Quran mencampurkan berbagai qiraat? Tadi sudah saya katakan, jumhur tidak membolehkan. Sedangkan Syekhul Islam Taimiyah dan Syekh Albani membolehkan, yang penting sama-sama mutawatirah. Sampai batasan yang seperti apakah celana jerawat dikatakan pantalun? Nah, yang jelas yang membentuk dalam aurat, nah, di paha, semua lengkap-lengkuknya ini. Nah, ini Seurannya orang Nam Saudi bisa dipakai untuk 3 orang itu. Nah, besar sekali. Nah, ia tidak membentuk. Nah, lengkap lengkoknya yang bikin apa? Nah, merangsang. Yang perempuan juga begitu. Nah, bentuk auratnya laki-laki juga begitu. Nah. Yang tren sekarang bawahnya, nah, besar. Nah, nanti kalau sudah kembali lagi jadi kecil lagi. Nah, nanti lama kelamaan besar lagi, kecil lagi. Nah, berkali-kali tidak begitu. Nah. Majaz mufasil dibaca 4 sampai 5 harakat. Akan tapi kalau berhenti cukup 2 harakat. Tolong jelaskan. Ya, naam. Karena berhenti karena tidak ada hamzah setelahnya. Ya, nak. Karena tidak ada hamzah setelahnya. Naam. Innama amruhu. Nah, kalau berhenti innama karena setelahnya bukan hamzah. Sehingga berhenti 2 harakat. Tolong jelaskan beda antara al-mustaqor dengan tasdid dan al-mustaqor tanpa tasdid. Al-mustaqor yang kalau al-mustaqor biasa, al-mustaqor lebih ditekan. Lebih ditekan kalau tasdid lebih ditekan. Ini 2 kali. Nah. Bagaimana hukum pemberian tetangga berupa makan? Nah. Apa ya, satu untuk tangga, satu tetangga tersebut seorang artis. Nah, mahirsannya apa ini? Apakah ditolak atau jika diterima kemudian membuangnya adalah mubazir? Menerima hadiah, nah, hukumnya mustahab. Kalau ditolak tidak jadi masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ada seorang badi memberikan hadiah, kan Rasulullah ida ma'udia yusi. Kalau dikasih hadiah itu memberikan apa? Balasan. Orang badi ditambah lagi, sudah cukup, wah, nah, tidak cukup, tambah lagi sama Rasulullah, tambah lagi sampai 3 kali. Nah, baru menerima orang badi tadi. Kan akad hamam tu ala akbal illa min kurasi. Min Hashimi, Amara, min Dausi, nah, Ansari. Sungguh saya tidak menerima hadiah kecuali dari Dausi, dari Ansari, dari. Nah, yang menunjukkan bahwasanya menerima hadiah itu, nah, mustahab. Kalau ada madaratnya, nah, boleh ditolak. Rasulullah SAW menerima hadiah dari perempuan Yahudiyah, dia tidak tahu bahwasanya dalamnya ada racun. Nah, jadi kalau jelas ada mandorotnya, apalagi Hizbiyun sekarang berusaha untuk memberikan hadiah kepada Salafiyin, lama-kelamaan nanti akan ikut mereka. Antum lihat nanti kalau ketemu anjing di jalan aja, tiap hari kasih roti atau kasih nam kepala ikan. Nah, ini kalau ketemu sampai 4 kali mungkin sudah begini-begini anjing itu. Nah, sudah lembek, tidak ganas lagi. Sudah. Demikian juga kita kalau sering dikasih hadiah sudah, nah, biasanya akan lembek dan tidak, nah, keras, nah, pendiriannya. Nah, sudah waktunya. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Nah, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.